Kenapa? Karena kata kuncinya ini, hunger, lapar adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Kalau kita bisa ngontrol lapar, kita bisa ngontrol yang lain. Bahkan nih saya kasih tips kepada bapak-bapak nih. Kalau Anda pengen bisa mengatur irama permainan dengan istri, kontrol lapar Anda. Serius. Itu efeknya sampai ke sana. Al-Qur'an itu bagus sekalian. Saya mungkin ada di sini yang pernah ikut training-training gitu kan. Training yang apa ya? Apapun nama bentuknya yang mungkin training itu ketika awal-awalnya dia doa, doanya diiringi dengan musik dan orang berlinangan air mata luar biasa dengan doa tadi. Saya sempat bingung, ini nangisnya karena doa atau karena musiknya? Kalau nangisnya karena musiknya, musibah besar. Paham ya? Dia enggak bisa nangis dengan Al-Qur'an, nangisnya dengan musik, musibah besar bagi imannya dia. Maka kata Umar apa? Umar mengatakan, ketika engkau membaca Quran, kata Umar, maka menangislah kalian. Kalau kau tak mampu menangis, maka paksakan dirimu untuk nangis. Kalau sudah kayak begitu Pak Abu, Masya Allah. Saya kemarin sempat ada share sebuah penelitian teman, yang dia meneliti tentang orang-orang yang kena hipertensi. Hipertensi dan dia terapi dengan Al-Quran atau dengan zikir seperti itu, dan ternyata itu yang menariknya apa, ketika di orang itu dikondisikan untuk berzikir baca Quran, itu yang tensinya naik atau tinggi turun, yang tensi rendah bisa normal. Itu dahsyatnya Al-Qur'an. Ya. Masalahnya kenapa kita belum merasakan itu, karena mungkin titik kenikmatannya belum ada di sana. Ya, jadi kenikmatan yang terbaik nanti bukan makanan yang sehat, tapi kenikmatan dalam ibadah. Itu kenikmatan tertinggi kita. Kalau kita sudah mampu merasakan lebih nikmat sholat, lebih nikmat tahajud, lebih nikmat zikir, lebih nikmat tilawah Quran, lebih nikmat katakanlah berbagi atau sedekah, daripada satu piring makanan yang enak, kita sudah jadi pemenang. Itu yang kata Nabi yang apa namanya, memenangkan hawa nafsu kita. Ya, jadi kalau mau coba ala kecil-kecilan, nanti kan kalau Anda pergi kondangan, jadi kata Allah lamankan wakulu wasrobu walatusribu. Kalau Anda pergi kondangan itu kan banyak makanan kan, coba datang ke sana gak usah banyak makan, makannya cuma buah sama air putih saja, habis itu pulang. Kenapa? Karena kata kuncinya ini, hunger, lapar adalah elemen pertama kedisiplinan diri kita. Kalau kita bisa ngontrol lapar, kita bisa ngontrol yang lain. Bahkan nih saya kasih tips kepada bapak-bapak nih. Kalau Anda pengen bisa mengatur irama permainan dengan istri, kontrol lapar Anda. Serius. Itu efeknya sampai ke sana. Jadi si suami itu bisa mengatur, maaf, kapan dia mau keluar, kapan istri mau keluar, bisa ngatur sampai seperti itu. Itu bisa diatur. Bahkan Islam memberikan atau Rasulullah menyampaikan pesan kepada kita, kalau pengen anaknya laki-laki, maka suaminya yang keluar duluan. Kalau pengen anaknya perempuan, perempuan yang keluar duluan. Ejakulasi maksudnya, orgasme. Udah ada hadisnya kayak begitu. Jadi kalau ada orang anaknya laki-laki semua, awan. Bapaknya duluan. Ada hadis. Kalau ibunya yang keluar duluan, anaknya perempuan. Kalau berimbang atau benar, anaknya 4 kan, 2 laki 2 perempuan gitu kan, nah, cocok. Dan bisa diatur kayak begitu. Dan laki perempuan tidak sama. Mana ada ceritanya laki perempuan sama saja. Ada slogan yang malu kan begitu kan. Beda jenis kelamin laki dan perempuan itu. Gitu ya. Nah, kita akan belajar dulu sekarang bagaimana cara memperbaiki itu semua. Tapi kata kuncinya apa? Mulai sekarang, mintalah kepada Allah, ya Allah jadikan imanku ini, ya, kenikmatan dalam ibadah ini lebih aku nikmati dari makanan yang sesehat apapun.